Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait dengan musibah penyakit Pak Ustaz. Kan secara medis tidak diketahui penyakitnya, sudah kurang lebih setengah bulan dirawat. Nah, kemudian juga sudah diusahakan melalui ruhiyah dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang sudah dilakukan oleh pasien ini adalah dengan bertawasul memanggil orang yang katakanlah soleh di kota itu, karena memang penyakitnya ini tidak bisa apa lumpuh, sehingga tidak bisa mendatangi orang soleh untuk tadi doakan, walaupun yang afdol kan berdoa sendiri. Nah, ini apakah itu karena tidak mendatangi orangnya sehingga mungkin kurang dikabulkan, atau karena atau apakah bisa mendatangkan orang itu yang soleh tadi Pak Ustaz dengan minta tolong. Nah, satu lagi kalau boleh Pak Ustaz, ini tentang ketenangan hati Pak Ustaz. Dosa-dosa kita yang lalu itu kan, saya pernah mendengar Ustaz itu mengatakan bahwa ketika kita taubatan nasuha itu kan harus berjanji tidak mengulangi, kemudian menyesali. Nah, apakah prosesinya itu dilisankan atau dilafadzkan ketika kita menyesal, ketika kita berjanji untuk tidak melakukan lagi itu, dan kapan itu Pak Ustaz? Iya, Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang sakit adalah ujian dan cobaan dari Allah. Seorang hamba ketika telah benar-benar dekat kepada Allah dan telah benar-benar yakin kepada Allah, dia akan senantiasa yakin bahwa Allah akan mendengar permohonannya. Namun terkadang permohonan itu Allah dengar, tidak secepat itu Allah kabulkan, karena Allah barangkali ingin lebih banyak mengampuni dosa-dosanya. Allah ingin si hamba ini semakin tinggi derajatnya. Tetap Allah akan kabulkan doanya suatu ketika nanti. Atau Allah akan wafatkan dia di atas dalam keadaan dia bersih, karena Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Maka seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan menilai segala sesuatu demikian. Dia lebih percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya, dan Allah telah menjadikan segala sesuatu kadarnya. Ketika Allah mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barangkali ada orang, dia berkata, saya sudah bertawakal kepada Allah, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kenapa penyakit belum kunjung datang kesembuhannya? Maka Allah berfirman, Inna Allah balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya itu. Ketika ia berkata, sampai kapan? Allah mengatakan, Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu itu waktunya, masing-masing. Allah yang Maha Tahu. Seorang hamba ketika mengenal ayat ini dan memahami dan menyelaminya, dia pun yakin, ya bahwasanya Allah tidak mungkin tidak mendengar doa dan keluh kesah dirinya kepada Allah. Tapi Allah yang Maha Tahu tentang apa yang paling maslahat buat dia. Allah tahu kalau dia belum ditakdirkan sembuh, karena Allah ingin supaya dia diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Kalau Allah pun wafatkan, Allah ingin supaya dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Itu hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Itu subhanallah, itulah keyakinan yang hendaknya kita berusaha ada di hati-hati kita. Ya. Sebab ketika kita kurang keyakinan tersebut kepada Allah dalam perkara seperti itu, akhirnya kita, ya na'udzubillah, seringkali terkadang kurang percaya kepada Allah. Akhirnya kita bersuudzon, mungkin saya banyak dosa, jadi Allah kurang mendengar, Allah kurang memperkenankan doa saya. Ya, sudahlah, saya datang saja ke orang soleh, panggil tuh orang soleh, dia akan lebih dekat kepada Allah. Bukannya tidak boleh, memang boleh. Ya, bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup, supaya orang soleh tersebut mendoakan dirinya, silakan. Tapi ya, perkara itu terkadang akibat dari kurang yakinnya kita kepada Allah, sehingga kita menganggap kita ini, siapalah saya ini. Saya ini sudah banyak berdoa kepada Allah, mungkin saya banyak dosa, Allah tidak memperkenankan. Akhirnya dia suudzon kepada Allah, Ini perkara yang kita khawatirkan. Oleh karena itulah, bukan kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya minta didoakan kepada orang soleh, walaupun itu boleh. Kenapa? Karena orang yang selalu minta didoakan kepada orang soleh, terkadang karena kurang percayanya dia kepada Allah. Sehingga terkadang pun, ya na'udzubillah, kalau ternyata di hati kita ada su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat-ayat, Allah selalu menyuruh agar langsung berdoa kepada Allah saja. Itu lebih baik. Ya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan aku dekat, ya Muhammad. Aku mengijabah doa dia, bila ia doa, dia berdoa langsung kepadaku. Dia berdoa kepadaku. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, Bapak, ya, bahwa pertama, ketika seseorang sakit, berusaha berobat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, ya, serahkan semuanya kepada Allah dan tawakal. Husnudzonlah kepada Allah, yakinlah bahwa ini semua adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada dia. Bayangkan ketika ia sakit dan terus sakit, bukankah itu tanda Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, yaitu dipercepat siksanya di dunia saja, sehingga apabila telah kembali kepada kehidupan akhirat, dia tidak mendapatkan siksa apapun. Itu yang kita harapkan tentunya. Daripada kita sehat di dunia, tidak merasakan sakit, tidak diberikan musibah, tapi diberikan kesenangan demi kesenangan sementara kita terus berbuat dosa. Itu tanda hamba ini diinginkan keburukan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Itu yang kita khawatirkan tentunya. Maka dari itu, Bapak, ya, meminta doa kepada orang soleh boleh. Itu disyariatkan, tidak apa-apa, selama orang soleh itu masih hidup dan hadir. Ya, bukan orang-orang soleh yang sudah mati dan di alam kuburnya. Adapun yang kedua, apa tadi? Mengenai apakah taubat harus diikrar atau dilafazkan? Yang terpenting adalah, Bapak, ya, azam. Azam itu adalah keinginan kuat dalam hati kita bahwa kita tak akan pernah lagi kembali kepada dosa tersebut dan kita menyesal. Bukan hanya sebatas ucapan dengan lisan, ya Allah, aku menyesal, tapi hati kita berharap dan berangan-angan kalau ada kesempatan ingin kembali lagi. Na'udzubillah. Yang terpenting taubat itu adalah di hati. Ada keinginan yang kuat, penyesalan yang luar biasa. Ketika kita mengingat masa lalu kita yang kotor, kita merasa malu, kita merasa sedih, lalu kita menangis kepada Allah. Dan kita pun berazam tidak ingin lagi untuk pergi kembali lagi kepada maksiat tersebut. Segera kita, ya, berkeinginan kuat seperti itu. Maka, ya, taubat itu tak perlulah diucapkan dengan lisan. Allah Maha tahu bahwa kita taubat. Dan kita bertaubat, maksudnya taubat yang dimaksud yaitu azam tadi yang Bapak sebutkan, ya. Tapi untuk taubatnya sendiri kita ucapkan, ya, dengan mengatakan tubtu ilaika ya Rabb, ya, aku bertaubat kepada Engkau ya Allah. Kemudian disertai dengan hati yang menyesal dan keinginan untuk tidak akan pernah lagi kembali kepada dosa tersebut. Dan kemudian setelah itu kita memperbaiki diri, beramal saleh, dan meninggalkan sama sekali dosa yang telah kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam.